Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. An Abi Tha'labah al-Khushani radiyallahu ta'ala anhu anil nabihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala inna allaha farada fara'idha fala tudayyuhuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Diriwayatkan dari Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka jangan kalian lalaikan. Wa hadda hududan, dan memberikan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka jangan kalian lampaui. Wa harrama asya'a, dan mengharamkan perkara-perkara. Fala tantahikuha, maka jangan dilanggar. Wa sakata an asya'a, dan mendiamkan perkara-perkara. Rahmatan lakum, sebagai rahmat buat kalian, bukan lupa. Ghairat nisyanin, bukan lupa. Fala tabhatu anha, maka jangan kalian membahas-bahasnya. Hadisun hasanun rawahu Ad-Darqutni wa ghayruhu. Hadzal hadis min riwayatin maqhul an Abi Tha'labah Al-Khushani wa lahu 'illatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Maqhul dari Abi Tha'labah Al-Khushani, dan hadis ini memiliki dua illat, dua cacat. Ihdahuma, salah satunya, anna maqhulan lam yasih lahu sima min Abi Tha'labah. Cacat pertama, bahwa maqhul tidak sahih kalau dia pernah mendengar dari Abi Tha'labah. Artinya, tidak bertemu dengan Abi Tha'labah atau tidak mendengar. Lam yasih lahu sima, tidak mendengar. Bisa bermakna tidak ketemu, ini sudah meninggal, ini baru lahir. Bisa juga dalam keadaan umur-umur belum mendengar. Artinya ketika makhul meninggal, ketika Abi Tha'labah meninggal, makhul itu dalam keadaan masih kecil, yang belum yasma' begitu, belum sima', belum sah sima'nya. Kadzalika qala Abu Mus'ir Ad-Dimashqi wa Abu Nu'aim Al-Hafidh wa ghayruhuma. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Mus'ir Dimashqi dan Abu Nu'aim Al-Hafid dan lain-lain dari keduanya. Salam. Dalam masuk kosong. Tafadhal. Masuk aja. Wasaniyah, illat yang kedua. Anahu ikhtalafa fi raf'ihi wa waqfihi ala Abi Tha'labah. Yang kedua, cacatnya adalah berselisihnya tentang rafa' atau waqaf. Apakah dia marfu' atau mauquf? Marfu' itu nyambung kepada Nabi, mauquf itu berhenti pada sahabat saja. Assalamualaikum. Apakah dia mauquf atau marfu'? Rawahu ba'duhum an maqhul min qawlihi. Diriwayatkan oleh sebagian mereka dari maqhul, dari ucapannya. Lakin qala Ad-Darqutni, tetapi Ad-Darqutni berkata, al-ashbah bis-shawab al-marfu'. Yang benar, yang paling dekat dengan kebenaran, ashbah paling mirip, adalah al-marfu'. Rafa' kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala huwa ashhar, kata beliau itu yang lebih masyhur. Baik. Wa qad hassana asy-syekh rahimahullah hadzal hadis. Wa asy-syekh hassana hadzal hadis wa kadzalika hassanahu qablahu al-hafiz Abu Bakar ibn Sam'ani fi amalihi. Demikian pula sebelumnya dihasankan oleh Hafiz Abu Bakar ibn Sam'ani. Sebenarnya syekh ini maksud adalah An-Nawawi wallahu a'lam. وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخرى Dan telah diriwayatkan makna hadis ini secara marfu' dari sisi lain, min wujuhin ukhra. Kharajahu al-Bazzar, dikeluarkan oleh al-Bazzar dalam musnadnya, dan Hakim dari hadis Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal. Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, maka itu halal. Wa ma harrama fa huwa haram, dan apa yang diharamkan, maka itu haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun, sedangkan apa yang diam daripadanya, maka itu dimaafkan. Bukan Allah lupa, tetapi sengaja Allah biarkan. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah kemudahannya. Terimalah dari Allah afiyahnya, rahmatnya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'a, karena Allah SWT tidak lupa sesuatu. Kenapa ini tidak dibahas ya? Ya berarti boleh. Silakan. Jangan. Kalau enggak ada dalilnya, la ayah wala hadis, berarti afun, dimaafkan oleh Allah Taala. Tumatalah hadil ayah. Kemudian dibaca ayat ini. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu nasiya. Tidaklah Rabbmu alfa, lupa. Wa qala al-Hakim, berkata al-Hakim, sahihul isnad, sahih sanadnya. Wa qala al-Bazzar, isnaduhu salih, sanadnya salih. Maka yang seperti ini bisa mendukung yang tadi, karena maknanya sama. Wa kharraj at-Tabrani wa ad-Darqutni min wajhin akhar, diriwayatkan pula oleh Tabrani dan Darqutni dari sisi lain, dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bimithli hadis Abi Tsa'labah, ternyata mirip seperti hadisnya Abu Tsa'labah. Wa qala fi akhirihi, dan berkata di akhirnya, rahmatan minallahi faqbaluha, itu rahmat dari Allah, maka terimalah. Berbeda lafadznya sedikit, tapi maknanya sama. Yang tadi dikatakan faqbalu minallahi afiyatahu, fa innallaha lam yakun liyansa syai'a. Sedangkan riwayat Tabrani dan Darqutni, ini rahmat minallah, faqbaluha, terimalah. Walakin isnaduhu dha'if, tetapi yang ketiga ini dha'if. Wa kharraja Tirmidzi wa Ibnu Majah, Tirmidzi juga meriwayatkan, dan juga Ibnu Majah dari riwayat Saif Ibni Harun dari Sulaiman At-Taimi dari Abi Utsman dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditanya Rasulullah sallam tentang as-saman wal jubn, ditanya tentang saman, samin wal jubn. Wal fira, sejenis keju juga. Di sini maknanya namanya sama saja. Keju yang putih, keju yang kuning, keju yang keras, keju yang lembut, sama. Dalam bahasa Arab berbeda-beda. Faqala al halalu ma ahallallahu fi kitabih. Maka Nabi menjawab, yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya, dan haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afa anhu. Adapun yang diam daripadanya, maka itu adalah perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumi, maafun. Wa qala Tirmidzi, berkata juga Tirmidzi, diriwayatkan oleh Sufyan, yakni Sufyan bin Uyainah dari Sulaiman dari Abi Utsman dari Salman, min qawlihi, qal wa ka'annahu asah. Kata beliau, sepertinya, kata Tirmidzi, ka'annahu asah, sepertinya ini lebih sahih. Wa dhakara fi kitabil ilal, dan beliau sebutkan dalam kitabul ilal dari Al-Bukhari, anahu qala fi haditsil marfu', wa beliau berkata dalam hadis yang marfu', ma arahu mahfudha, aku tidak melihatnya mahfuz. Wa qala Ahmad huwa munkar, munkar itu lawannya mahfuz. Jadi kalau tidak mahfuz berarti munkar. Dan munkar itu maknanya menyelisihi hadis yang lebih sahih. Menyelisihi hadis yang lebih sahih. Lawannya adalah syad atau sejenisnya. Begini, yang menyelisihi hadis yang sahih ada dua. Imma ma'a dha'fin wa imma ma'a sihhah. Kalau bersama kesahihan tapi menyelisihi hadis yang lebih sahih, itu yang dikatakan dengan syad. Tetapi kalau dia yang punya kelemahan menyelisihi hadis yang lebih sahih, maka itu munkar. Jadi dikatakan wa man khalafa as-sahih fa huwa syadz wa ma ad-dha'fi fa huwa munkar. Begitu kata mereka dalam matan-matan mustalah hadis. Yang menyelisihi hadis yang lebih sahih adalah syadz wa ma ad-dha'fi, tetapi bersama kelemahan maka dikatakan munkar. Tayyib, adapun mahfuz yang sebaliknya, bahwa dia terjaga, artinya tidak menyelisihi yang lebih sahih. Wa ankarahu Ibn Ma'in aidha. Ibn Ma'in juga menganggapnya demikian. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi huwa khata. Kata Abu Hatim Ar-Razi huwa khata. Ini yang terakhir ya, hadis yang terakhir dibaca tadi. Itu kalimat al-halal ma'ahallallah fi kitabih wal-haram ma'ahallallah fi kitabih. Wa huwa khata. Rahu siqat anittaymi an Abi Uthman anin Nabi SAW mursalan laysa fihi Salman. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah, ternyata dalam keadaan mursal tidak disebutkan Salman padanya. Qultu wa qad ruwiya an Salman min qawlihi min wujuhin ukhar. Tetapi aku katakan, kata Ibn Rajab, diriwayatkan pula dari Salman. Yang tadi mursal enggak disebutkan Salmannya. Tetapi hadis dengan sanad yang bersambung sampai kepada sahabat Salman diriwayatkan pula min wujuhin ukhar, dari sisi-sisi lain. Wa kharraj Ibn Adi ibn min hadis Ibn Umar marfu'an wa dha'afa aw dha'afa isnadahu. Ibn Adi meriwayatkan pula dari Ibn Umar secara marfu', tetapi beliau menganggap dhaif sanadnya. Demikian pula diriwayatkan oleh Salih Al-Murri anil Jurair atau Jurairi an Abi Uthman An-Nahdi an Aisyah, dari Aisyah secara marfu', wa akhta'a fi isnadihi, tapi sanadnya ada salah. Diriwayatkan dari Al-Hasan secara mursal. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Ibn Abbas, qal kana ahlul jahiliyah ya'kuluna asya'a. Dulu penduduk jahiliyah memakan segala sesuatu. Wa yatrukuna asya'a takadduran, dan meninggalkan beberapa perkara karena jijik saja. Fa ba'atha Allahu nabiyahu. Jadi mereka makan apa saja kecuali yang mereka anggap qadar, kotor atau jijik. Maka Allah utus nabinya dan menurunkan kitabnya, wa ahalla halalahu, menghalalkan yang halalnya, wa harrama haramahu, dan mengharamkan yang haramnya. Fama ahalla fahuwa halal, wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang dihalalkan berarti dia halal, apa yang diharamkan berarti dia haram. Wa ma sakata anhu, dan apa yang Allah diamkan, fahuwa afun, maka dia ma'fuun, termaafkan. Watala qulla ajidu fima uhiya ilayya muharrama. Kemudian dibacakan ayat, katakan, aku tidak dapati pada apa yang diwahyukan kepadaku haram kecuali ini dan ini dan ini. Wa hadha mauquf. Ini hadis mauquf. Mauquf yakni berhenti pada ucapan sahabat. Sanadnya sahih. Berarti apa? Ucapan sahabat yang sahih. Ucapan sahabat sudah cukup menunjukkan ilmu. Artinya ada riwayat itu dari sahabat. Wa qala Ubayd ibn Umar anna Allah azza wa jal ahalla halalan wa harrama harama. Sesungguhnya Allah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Wa ma ahalla fa huwa halal. Apa yang dihalalkan maka dia halal, dan apa yang diharamkan maka dia haram. Wa ma sakata anhu fa huwa afun. Sedangkan apa yang didiamkan maka itu afun. Ikhwan ibn a'azak, kalau ucapan sahabat tadi menggambarkan bahwa jahiliyah seperti masyarakat di Manado, makan segala macam dimakan. Kalau ada yang pernah ke pasar Manado, Di sana ada tikus bakar, ada anjing bakar, ada kucing bakar, ada semua dimakan. Ular, ada semua. Nah, sehingga kemudian datang agama Allah, Islam yang sempurna, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram. Maka apa yang dihalalkan berarti halal, apa yang diharamkan berarti haram. Apa yang dibiarkan berarti ma'fun, dimaafkan. Fahadithu Abi Tha'labah qismun fihi ahkamullahi arbat aqsam au qassama fihi ahkamullahi arbat aqsam. Berarti hadith Abi Tha'labah ini yang ternyata diriwayatkan dari sekian banyak jalan hadis yang semakna dengan ini, yang menunjukkan bahwasanya di sana pernah ada ucapan tersebut yang diketahui oleh para sahabat, bahwasanya Allah atau hukum-hukum Allah ada empat macam. Ada faraid yang wajib-wajib, ada maharim yang haram-haram, ada hudud batasan-batasan, dan ada maskutun anhu. Ini jenisnya, bukan hukumnya. Kalau hukumnya ada lima: wajib, haram, anjuran, mustahab, kemudian makruh, kemudian mubah. Tetapi jenisnya ada faraid yang harus-harus, ada maharim yang haram-haram, ada batasan-batasan, dan ada perkara yang didiamkan, maskutun anhu. Wadhalika yajma' ahkam ad-din kullaha, dan ini mengumpulkan seluruh hukum-hukum agama seluruhnya. Qala Abu Bakar ibn Sam'ani, berkata Abu Bakar ibn Sam'ani, masih ada tempatnya, apalagi untuk kami Umar. Khusus dikosongkan. Masya Allah. Labas. Hai. Qala Abu Bakar bin Sam'ani, hadzal hadith aslun aslun kabirun min usuliddin, merupakan prinsip yang sangat besar, pokok dalam masalah agama. Min usuliddin, dari prinsip agama. Qala wa hukiya an ba'dihim annahu qala, dan dihikayatkan pula dari sebagian mereka para ulama, annahu qala laisa fi ahadisi Rasulullah sallam hadithun wahid ajma' bin firadihi li usulil ilmi wa furu'ihi min hadithi Abi Tha'labah. Sampai-sampai sebagian ulama berkata tidak ada dalam hadis-hadis Nabi satu hadis yang ajma'a bin firadihi, yang dia mengumpulkan secara sepakat, padahal sendiri hadis itu, tapi mengumpulkan usulul ilm, mengumpulkan sekian prinsip-prinsip agama dan sekaligus cabang-cabangnya, tidak ada yang seperti hadis Abu Tha'labah. Hadis Abu Tha'labah ini mengumpulkan semua usul, prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya. Qala wa hukiya an Abi Wasilah Al-Muzani anahu qal, bahwasanya dihikayatkan pula dari Abi Wasilah Al-Muzani bahwa beliau berkata jama'a Rasulullah sallam ad-din fi arba'i kalimat. Nabi mengumpulkan agama ini, yakni meringkas agama ini dengan empat kalimat saja. Kemudian disebutkan hadis Abi Tha'labah, sesungguhnya Allah farada faraid fala tudayyi'uha, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama asya'an fala tantahikuha, wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhasu anha. Ini mencakup atau meringkas seluruh agama ini lengkap. Qala Ibnu Sam'ani, faman 'amila bihadzal hadits faqad haza at-tawab, siapa yang mengamalkan hadis ini maka dia sudah layak mendapatkan pahala. Wa aminal iqab, dan sudah selamat dari azab. Karena man addal faraid, karena siapa yang menunaikan kewajiban-kewajiban, wajtanabal maharim, dan meninggalkan yang haram-haram, wa waqafa 'indal hudud, dan berhenti di batas-batasnya, wa tarkal bahth 'amma ghaba 'anha, 'amma ghaba 'anhu, dan tidak membahas apa yang tidak dibahas, faqad istawfa aqsamal fadl, maka dia telah terkumpul padanya seluruh keutamaan. Demikian kata Ibnu Sana'ani. Siapa yang mengamalkan hadis ini sudah layak mendapatkan pahala dan sudah selamat dari dosa. Mengapa? Dia kerjakan yang wajib-wajib, dia tinggalkan yang haram-haram, kemudian berhenti pada batas-batasnya dan tidak membahas apa yang tidak perlu dibahas. Selamat dia. Wa awfa huquqad-din, dia telah menunaikan hak-hak agama. Karena syara'i' la yakhruj an hadhihi al-anwa' al-madhkura fi hadha al-hadith, karena syariat tidak keluar dari hadis ini. Syariat la takhruj an hadhihi al-anwa', tidak keluar dari empat jenis faraid, fala tudayyi'uha. Kemudian hudud, fala ta'taduha. Kemudian maharim, fala tantahiquha. Kemudian maskutun an, fala tabhatu anha. Selesai. Itu agama. Lengkap dalam hadis ini. Karena syara'i la takhruj an hadhihi al-anwa' al-madhkura fi hadha al-hadith. Fa amma al-fara'id, adapun yang faraid, fama faradahu Allah 'ala 'ibadihi wa alzamahum al-qiyam bihi. Maka faraid adalah apa yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya dan apa yang diharuskan untuk ditegakkan oleh hamba-hambanya, seperti salat yang wajib, zakat yang wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib. Salat lima waktunya, zakat ketika sudah mencapai nisab dan sudah lewat satu haul, puasa di bulan Ramadannya, dan haji yang pertamanya. Haji yang kedua sudah bukan wajib. Wa qad ikhtalafa al-ulama, dan berdisi para ulama, hal al-wajib wal-fardu bima'nan wahid am la? Apakah kewajiban dengan fardu itu sama bima'nan wahid, satu makna, atau berbeda? Berdisi para ulama, faminhum man qala huma sawa, di antara mereka yang berkata dua-duanya sama. Wa kullu wajibin bidalilin syari'i min kitabin au sunnatin au ijma'in au ghairi dhalik min adillati syara' fa huwa fardun. Sama, yakni setiap yang wajib diwajibkan dengan dalil yang syar'i, ada apakah dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah atau dengan ijma' dan lain-lain, dengan dalil-dalil syar'i, fa huwa fardun, maka itu juga fardu. Setiap yang wajib maka dia fardu, setiap yang fardu maka dia wajib. Wa huwa al-mashhur 'an ashhab Syafi'i, dan ini yang masyhur dari pengikut-pengikut Imam Syafi'i, yakni ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'i. Wa hukiya riwayatun an Imam Ahmad, dan juga dihikayatkan pendapat ini dari Imam Ahmad. Li'annahu qala kullu ma fi shalati fa huwa fardun. Seluruh apa yang ada dalam salat maka dia wajib. Wa minhum man qala bal al-fardu ma athbata bi dalilin maqtu'in bihi wal wajib ma thabata bi ghairi maqtu'in bihi wa huwa qaulul hanafiyyah wa ghairihim. Pendapat kedua menyatakan beda wajib dengan fardu. Apa itu perbedaannya? Kalau fardu, kata mereka, ma thabata bi dalilin maqtu'in, apa yang diwajibkan difardukan dengan dalil yang maqtu'. Maqtu' itu qat'i. Qat'i yakni tegas. Qat'iyyu ad-dilalah wa qat'iyyu ats-tsubut. Qat'iyyu ats-tsubut wa qat'iyyu ad-dilalah. Qat'i secara sabitnya seperti dengan Quran atau dengan hadis yang sahih, apalagi mutawatir, itu dikatakan qat'i. Qat'iyyu ad-dilalah maknanya langsung mengarah pada benda itu atau pada perbuatan itu, harus langsung mengarah. Atau dikatakan hadisnya tidak bermakna dengan makna lain, atau tidak istimbatan tetapi nassan, karena dalam keadaan dalil-dalil itu ada dua jenis, ada dalil sharih, ada dalil yang muawwal. Ada yang sharih langsung pada zahir kalimatnya ini haram, maka itu haram. Tapi ada yang secara istimbat bahwa maksudnya itu ini maksudnya ini, maka itu haram, itu tidak langsung namanya. Maksudnya qat'i adalah yang langsung. Rasulullah memegang emas di tangan kanannya, memegang sutra di tangan kirinya, kemudian menyatakan hadza au hadani haramun ala dzukuri ummati, haram atas laki-laki umatku. Riwayatnya sahih, tegas. Kalimatnya tegas sekali, haramun ala dzukuri ummati. Maka kita heran kalau ada sebagian orang-orang yang menganggap tidak haram. Itu maksudnya haram. Ya akhi, kalimatnya sudah sangat jelas, hadza haramun ala dzukuri ummati. Kalau kurang jelas dipegang oleh Nabi. Memegang emas dan memegang sutra dan menyatakan haram ala dzukuri ummati. Itu contoh. Demikian pula seperti perintah dalam Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Ditambah lagi dengan dalil dari hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, bahwasanya bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa itaa'uz zakah. Tidak ada keraguan padanya, ini maktur namanya. Maka itu fardu menurut mereka. Baik. Yang selain itu menurut Hanafi ya, bukan fardu, ya wajib. Wajib, tapi tidak fardu. Wal wajib ma thabata bi ghairi maqtu'in bihi. Sedangkan yang wajib apa yang telah sabit keharusannya, bukan dengan dalil yang qat'i. Dalil yang tidak langsung atau dalil yang merupakan kesimpulan dari dalil, bukan dalilnya tapi kesimpulan dari dalil. Naam ila akhirnya. Bahwa qaulul Hanafiyah wa ghairihim. Sehingga jangan kaget kalau mereka para ahnaf berkata salat witir itu wajib. Salat witir wajib. Bukankah yang wajib cuma 5 waktu? Yang 5 waktu itu fardu. Beliau bedakan bahwa yang 5 waktu itu fardu, sedangkan witir wajib. Kenapa? Karena mereka menyimpulkan bukan dari langsung dari nasnya. Nabi tidak pernah meninggalkan salat witir, berarti harus. Berarti wajib menurut mereka. Wa aktsaru an-nusus an Ahmad tufarriq baina al-fard wal wajib. Tadi disebutkan pendapat pertama dari Imam Syafi'i dan pengikut Imam Syafi'i dari para ulama Syafi'iyah. Wa riwayatun an Imam Ahmad, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad, atau Imam Ahmad pernah berpendapat seperti itu. Tetapi yang masyhur, aktsarun nusus, kebanyakan dalil-dalil, kebanyakan nas-nas dari Imam Ahmad. Wa Imam Ahmad membedakan antara fardu dengan wajib. Fa naqala jama'atun min ashabihi, dinukil oleh sekelompok dari pengikut-pengikutnya para ulama Hanabilah dari Imam Ahmad, bahwa beliau berkata, la yusamma fardhan illa ma kana fi kitabillahi ta'ala. Tidak dikatakan fardu kecuali kalau di dalam kitabullah Al-Qur'an. Wa qala fi shadaqatul fitri, dan beliau berkata tentang sedekah fitri, zakat fitrah, qala ma ajtari'u an aqula innaha fardun, aku tidak lancang, tidak berani mengatakan kalau itu fardu. Ma annahu yaqulu bi wujubiha, padahal Imam Ahmad berpendapat zakat fitrah wajib. Aku tidak lancang mengatakan kalau itu fardu. Fa min ashabina man qala, maka di antara sahabat-sahabat kami dari ulama Hanabila berkata, muraduhu, yang dimaksudkan oleh beliau, annal fardha ma thabata bil kitab, bahwa apa yang telah sabit dalam Al-Qur'an maka itu fardu. Wal wajib, adapun yang wajib, maka bakal di sunnah, apa yang telah sabit di dalam sunnah. Wa minhum man qala arada anna al-fardha ma thabata bil istifadah. Di antara mereka juga ada yang berkata bahwa maksud Imam Ahmad arad, yang beliau inginkan, anna al-fardha, bahwa yang fardu ma thabata bil istifadah, apa yang telah sabit dengan riwayat, dengan dalil yang mustafidah. Istifadah artinya diriwayatkan dengan jumlah yang banyak. Wan naql al mutawatir, dinukil dengan nukilan yang banyak, mutawatir. Istifadah banyak tapi belum mutawatir. Jadi istifadah ke atas baru dikatakan fardu. Kalau tidak sampai istifadah, maka dikatakan dengan enam wajib saja. Wal wajib masabata min jihatil ijtihad, sedangkan wajib adalah apa yang telah sabit dalam ijtihad atau dengan ijtihad. Wasaghal khilafi wujudihi, dan kemudian terjadi perselisihan para ulama dalam ijtihadnya, maka itu dikatakan wajib. Aku tidak lancang mengatakannya sebagai fardu. Fardu itu yang tegas dengan Quran. Wa yushkil ala hadha anna Ahmad qala fi riwayat al-Maimuni fi birr al-walidain laysa bi fardin walakin aqulu wajibun ma lam yakun ma'siyah. Tapi yang aneh atau yang menyulitkan, yushkil itu yang membuat bingung, bahwa Imam Ahmad rahimahullah dalam riwayat al-Maimuni berpendapat bahwa birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua, itu bukan fardu. Walakin aqulu wajib, tapi aku katakan wajib, tapi bukan fardu. Ma lam yakun ma'siyah, selama tidak bermaksiat atau selama bukan maksiat. Wa birrul walidain mujma' ala wujubihi, padahal birrul walidain mujma' secara ijma' wajib. Dan diriwayatkan juga dengan riwayat yang mutawatir, bahkan di dalam Quran bukan sekali. Waqad kasuratil awamir bihi fil kitabi was sunnah, dan telah banyak perintah-perintahnya dalam Quran dan sunnah. Fa dhahiru hadha annahu la yaqulu fardan illa ma warada fil kitabi was sunnati tasmiyatuhu fardha. Berarti sepertinya Imam Ahmad tidak menyebut fardu kecuali kalau dalam Quran disebut fardu. Tidak menyebut fardu kecuali kalau dalam hadis disebut fardu. Qala la yaqulu fardan illa ma warada fil kitabi was sunnah tasmiyatuhu fardan. Tidak dikatakan fardu kecuali kalau disebutkan dalam kitab was sunnah penamaannya dengan fardu, maka beliau pun ikut mengucapkan fardu. Kalau tidak, la ajtari'u, aku tidak berani lancang mengatakan fardu. Barakallahu fikum. وقد اختلف السلف في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. Berselisih juga para salaf tentang amar ma'ruf nahi munkar. Hal yusamma fariidhah, apakah dikatakan fardu amla atau tidak? Faqala Juwaybir an Ad-Dhahhak, huma min faraidillah 'azza wa jalla. Beliau berkata bahwa keduanya merupakan fardu min faraidillah, dari fardu-fardu yang Allah fardukan. Wa kadzalika ruya an Malik, demikian pula dikatakan dari Malik. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah aslul Islam, pokok ajaran Islam. Nah, rawa Abdul Wahid ibn Zaid anil Hasan qala laysa bi fariidatin, kata beliau ini bukan fariidah. Kana fardhu ala bani Israil, pernah dijadikan fardu dalam bani Israil. Farahimallahu hadhil ummah li dha'fihim, maka Allah rahmati umat ini karena kelemahan mereka. Faja'alahu alaihim nafilah, maka dijadikannya sebagai nafilah. Wa kadama Abdullah ibn Shibrumah ila Amr ibn Ubaid abyatan mashhura. Awwaluha ditulis oleh Abdullah ibn Shubrumah kepada Amr ibn Ubaid bait-bait syair yang masyhurah awaluha, awalnya, al-amru bil-ma'rufin ya amr nafilatun, wal-qa'imuna bihi lillahi ansaru. Amr ma'ruf nahi munkar ya amr adalah nafilah, tetapi yang menegakkannya adalah ansarullah, penolong-penolong Allah. Ala kulli hal, amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu alal kifayah. Jadi tidak dikatakan fardu secara mutlak, tidak dikatakan nafilah secara mutlak, tetapi fardul alal kifayah. Kalau ada yang menegakkannya, bagi yang lain jadi sunnah. Kalau enggak ada yang menegakkan sama sekali, dosa semuanya. Itu dikatakan fardu alal kifayah. Waqtalafa kalamu Ahmad fihi hal yusamma wajiban am la. Dan berselisih ucapan Imam Ahmad, apakah dia menamakannya sebagai wajib atau tidak? Farawa anhu jama'atun ma yadullu ala wujubihi. Beberapa jamaah dari pengikutnya mengatakan yang mengarah tentang wajibnya. Diriwayatkan dari Abu dari dia oleh Abu Dawud, "Ar-rajul yaradun tambur wa nahwahu." Diriwayatkan dari Imam Ahmad oleh Abu Dawud tentang seseorang yang yara at-tumbura wa nahwahu, awajibun alaihi tabyiruh, melihat seseorang yang dalam keadaan menabuh genderang dan sejenisnya, apakah wajib diingkari? Qala ma adri ma wajib in ghayyar fa huwa fadl. Aku tidak tahu apa itu wajib, tetapi siapa yang merubahnya maka itu adalah keutamaan. Qala Ishaq ibn Rahowai atau Rahuyah, huwa wajibun ala kulli muslimin, dia wajib atas setiap muslim, illa an yukhsha ala nafsih, kecuali kalau dikhawatirkan atas dirinya. Berarti wajib sekemampuannya. Wala'alla Ahmad yatawakaf fi itlaqil wajib ala ma laysa biwajib. Seperti Imam Ahmad yatawakaf, berhenti, tidak mau mengucapkan istilah wajib apa yang tidak disebutkan dalam riwayatnya sebagai wajib. Alal a'yan. Karena itu bukan wajib alal a'yan, maka beliau tidak menyatakan wajib. Padahal dikatakan bal alal kifayah, fardu kifayah. Jadi Imam Ahmad fardu kifayah pun enggak berani menyatakan kalau itu wajib. Aku tidak berani menyatakan kalau itu wajib, karena fardunya fardu kifayah. Kalaupun tidak mengerjakan semuanya, apakah dosa semuanya? Ala qaulin. Atas pendapat, atau satu pendapat menyatakan begitu. Kalau enggak ada yang mengerjakan, kalian semua. Tetapi kalau mau dirinci, mereka akan punya rincian. Apakah seluruhnya benar-benar semua muslimin dosa? Tidak. Yang tahu saja dan yang punya ilmu. Yang tidak tahu tidak dosa, karena tidak melihat. Yang tahu tapi tidak punya ilmu tidak terkena beban. Tetapi tahu dan dia tahu ilmunya, kemudian diam, mereka lah orang-orang yang di sekitarnya dosa. Apakah semua orang yang punya ilmu dan tahu semua dosa? Masih dirinci lagi. Dosa, tetapi yang paling dekat dengan orang yang berbuat munkar tadi, yang berarti paling mampu untuk berbicara, maka dia paling dosa. Yang ini agak jauh, agak dimaklumi. Lebih jauh, lebih dimaklumi. Bila akhir. Demikian pula, tafawut berbeda-beda kemampuan masing-masingnya. Ada yang mampu dengan tangannya, maka dia semestinya dengan tangannya. Kalau dia kemudian hanya dengan hatinya saja benci kemudian pergi, maka dia mendapatkan satu dan satu kejelekan. Apa itu? Dia mampu, tapi tidak dikerjakan. Wabil misal yattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas pembicaraan. Bagaimana pendapat kalian kalau ada guru melihat muridnya berbuat maksiat, kemudian dia dengan hatinya saja? Apa enggak jelek itu orang? Muridnya berbuat maksiat. Loh, itu muridmu. Dengan hati saja mengingkarinya. Loh, kamu gurunya, kamu mampu untuk menarik telinganya, sedang apa kamu? Bisa. Itu maksudnya. Jadi kalau orang mampu di atas dengan tangan, tapi dia memilih yang paling bawah, Ini ada sesuatu. Tapi kalau yang tidak mampu di atas, dia hanya berbicara, ya memang itu kemampuannya. Atau tidak mampu dia berbicara hanya dengan hatinya, ya itu kemampuannya. Maka dikatakan di sini dengan kalimat ma lam yukhsha, selama tidak dikhawatirkan. Artinya ala nafsihi, takut kemudian tertimpa madarat. La darar wa la dirar. Wala'ala Ahmad yatawakaw fi itlaqil wajib ila akhirih ala ma laysa biwajib ala al-ayan bal ala al-kifaya naktafi bihadha al-qadr. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.